بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Asyiran, kemudian yang ke-10 dari hak-hak anak-anak kita yang wajib ditunaikan oleh segenap orang tua, al-inayatu bibnihim aw bintihim bi-ikhtiyari zawjati salihati lahu aw az-zawji salihi libnatihi. Termasuk dari sekian hak anak, kata Syekh Abdullah Hafizullah Ta'ala, yaitu al-inayatu bibnihim aw bintihim, memiliki perhatian besar terhadap putra-putranya atau putri-putrinya. Bikhtiyari zawjati salihati, yaitu dengan memilihkan istri yang salihah lahu, untuk anak laki-lakinya. Awiz zawji salihi libnatihi, atau memilihkan suami yang salih bagi putrinya. Jadi memilihkan pasangan untuk anak-anak kita itu termasuk dari hak anak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua. Tidak membiarkan, membebaskan mereka memilih pasangannya sendiri secara langsung atau di Facebook ataupun yang lainnya, dengan menjajakan dirinya masing-masing, ya, menawarkan dirinya masing-masing. Tetapi itu semua, ya, sebagai kewajiban orang tua, hak anaknya untuk mereka dapatkan dari orang tua. Sehingga disinilah letaknya orang tua untuk mampu menimbang, memilih teruntuk anaknya yang terbaik bagi mereka, dunianya dan akhiratnya. Termasuk tadi memilih pasangan hidup mereka di dunia dan di akhiratnya. Sehingga tatkala seorang tua faham dan tahu keinginan anaknya untuk menikah, dia memfasilitasi bukan hanya uangnya atau bukan hanya biayanya, demikian pula dia memfasilitasi mencarikan informasi-informasi dan memilih. Iya, bagi anak kita laki-laki, kita memiliki istri untuk memilih perempuan-perempuan yang baik, yang beragama, yang mungkin lulus seleksi dari istri kita untuk putra kita. Tanya. Istri kita bisa langsung pelajarinya tentang kriteria perempuan yang hendak kita pilihkan untuk putra kita tersebut. Tanya. Sebagai dhatuddin, wanita yang memiliki agama, wanita yang saleh, wanita yang baik, boleh pekerti perilakunya, tingkah lakunya. Tanya. Demikian pula seandainya kita tahu bahwasanya putri kita pun waktunya atau bahkan sudah tersirat untuk menikah. Hanya saja kalau anak-anak laki-laki, apa itu, kadang berani, ya, bi, mi, pengen nikah umumnya, ya. Itu kalau anak laki-laki berani, terkadang dia bicara. Kalau enggak berani, antum lihat gelagatnya. Gelagatnya belajar di pondok enggak serius. Iya. Sering pusing. Yang ada pusing terus umpamanya, ya. Migrain atau yang lainnya. Ya, ini sudah ciri-ciri. Iya. Antum sulit. Iya. Harapkan dia untuk belajar lama di ma'ahad. Iya. Kalau sudah punya penyakit ini. Iya. Karena disitulah letaknya kita sebagai orang tua harus paham. Sebagaimana kita dahulu waktu pemuda paham tentang diri kita, ya kan? Ya, kita punya pemahaman, sudah berpengalaman saat-saat di usia segitu. Ya. Nafsu atau syahwat bergejolak, lebih fitnah di zaman kita sekarang ini. Ya. Sehingga jangan membiarkan anak laki-laki kita, anak perempuan kita bergelimang dalam kemaksiatan. Iya. Oleh karenanya kita mencarikan solusinya. Ya. Terlebih dia mungkin sudah dianggap cukup oleh kita dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau sampai puncaknya, enggak ada puncaknya dalam menuntut ilmu. Ya. Dan yang sudah kita lewati, bahwasanya menikah itu bukan sebagai perkara yang akan menghentikan dari menuntut ilmu, tidak. Ya. Menikah bukan perkara yang akan memutus dari thalabul ilmu. Hanya saja apa? Menguras waktu. Ya. Kalau seseorang tidak mampu mengaturnya, dia akan habis dan tersisihkan dalam menuntut ilmunya. Tetapi bukan sebagai perkara yang akan menghentikan dari menuntut ilmu, dari belajar menikah itu. Bahkan boleh jadi putra kita ketika kita nikahkan, dia lebih konsentrasi dalam belajar ya. Gak mikir lagi, itu gak ngelamunan lagi. Belajar tinggal belajar, sudah siap yang masakan di rumah. Dan yang lainnya. Atau kata Syekh Utsaimin, ya, kalau antum pilihkan dia kepada seorang putri yang agamanya bagus, ternyata apa dunianya pun menunjang, iya. Mungkin putra antum dibiayai untuk belajar. Iya. Putra antum apa? Justru dibiayai untuk belajar. Tanya. Dijamin untuk belajar. Tanya. Ya, atau bahkan mungkin hidup di ma'had, bisa belajar dan mengajar. Iya. Maka bukan sebagai pemutus dari menuntut ilmu. Iya. Itu ketika tahu gelagat, ya, jangan menceburkan mereka ke dalam kemaksiatan. Ya, demikian pula yang perempuan, ya, ketika sudah nampak dari gaya-gayanya, ucapan-ucapannya, ya, menyinggung tentang permasalahan nikah, apalagi ketika teman-temannya sudah pada nikah semua, ya. Banget, ya, anak-anak perempuan biasanya seperti itu. Kalau mereka mondok, ya, sudah gitu satu persatu ditarik, ya, sudah ada yang bawa, ya, yang lainnya apa? Terpengaruh, ya. Oh, si Anu sudah nikah nih, teman kita, ya, kita belum, sudah mulai dia, ya, gelisah. Ya. Maka tatkala kita tahu tentang kondisi seperti ini, ya, dan agar tidak menceburkan dia ke dalam maksiat, sama kita pun sebagai orang tua untuk mencarikan sang ayah di situ. Tadi untuk anak laki-laki, ya, sang ibu mencarikannya. Perempuan-perempuan yang baik, yang beragama. Untuk anak-anak kita yang perempuan, sang ayah memilihkannya, ya, menseleksinya dari laki-laki yang baik, yang beragama, yang amanah untuk menjaga putri-putri kita. Qala hafizallahu ta'ala fa inna hadha min tamamin nasihati lahum. Sesungguhnya hal ini memilihkannya sang orang tua pasangan hidup untuk putra-putranya atau putri-putrinya termasuk dari kesempurnaan nasihat untuk mereka anak-anaknya. Wa min tahqiqi huquqihim, dan termasuk dari mewujudkan hak-hak mereka anak-anaknya. Wa 'alal abi ay yahdhara min adlil binti, sehingga bagi seorang bapak hendaklah dia hati-hati min adlil bint, dari menekan putrinya. Ya, kenapa? Karena biasanya yang suka neken putrinya itu bapaknya. Ya. Kalau ibu kan apa? Ibu memiliki perasaan yang sama. Ya, ngerti tentang putrinya. Ya, sebagaimana dia dulu ngerti. Tapi ini biasanya si bapak ini kekeh. Ya. Pokoknya kamu harus nikah kepada laki-laki yang seperti ini, yang bapak inginkan. Emang yang mau nikah bapak, yang mau menjalankan bapak. Ya kalau bapak menjalankan silahkan. Itu kebanyakan ya di masyarakat, biasanya apa, putrinya itu dipaksa, ditekan oleh sang ayah, harus mengikuti kriteria sang ayah. Maka hati-hati kata Syekh. Ya. Kecuali tadi bapak ini menekan memang ingin laki-laki yang benar, yang baik, yang beragama. Ya. Bukan mengikuti kehendak anaknya. Ya. Kenapa? Karena anaknya ya sebelum ngaji sudah punya pasangan, sehingga sudah ngaji pun teringat-ingat. Tetap umpamanya kekeh, pokoknya itu pilihannya. Tapi sang ayah tahu laki-laki yang dipilihnya itu jelek, tidak beragama. Ya dia tekan untuk mengikuti kehendak ayahnya, yaitu dengan laki-laki yang beragama. Yang seperti itu tidak mengapa, tetapi kebanyakannya ini, ya para ayah, para bapa menekan putri-putrinya untuk dipasangkan kepada laki-laki yang tidak beragama. Dan juga wa ijbariha ala zawaji mimman la turidu zawaja minhu. Ya, seorang ayah, seorang bapak hati-hati pula dari memaksa putrinya untuk menikahkan kepada orang yang tidak diinginkan oleh sang putri menikah dengannya. Sang putri enggak ridho. Kenapa ya? Karena sang putri tahu laki-laki itu enggak beragama. Baik. Laisa dzu khuluqin wala din. Tidak berperilaku baik, ya. Beragama baik tidak ada dari laki-laki itu. Tapi orang tuanya yang dipandang apa? Dunianya saja umpamanya. Ya. Dunianya cerah, ya bagus katanya. Ya. Tetapi sang putrinya tadi menimbang dari sisi agamanya. Maka jangan. Ya. Wala iyadu billah. Khosatan in kanat qad raddathu li adami diyanatihi wa qillatiha ay qillati diyanah. Terlebih khusus ketika putrinya ini menolak, raddathu menolak laki-laki tersebut, li adami diyanatihi wa qillatihi wa qillatiha, dikarenakan laki-laki tersebut tidak memiliki agama. Ya, maksudnya apa? Agamanya tidak kuat. Atau apa? Qillati diyanah, agamanya sedikit. Terlebih khusus seperti itu, maka jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Tapi difahamkan, ya. Difahamkan putrinya ini ya, untuk menikah dengan laki-laki yang beragama. Sebagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba. Ya, perempuan dinikahi karena empat perkara. Demikian pula laki-laki sama. Ya, sebagaimana hadis ini ya sebagai patokan bagi laki-laki dalam menikahi perempuan, dia cari empat kriteria yang ada perempuan tersebut, fa kadzalikal mar'ah. Demikian pula perempuan, dia pun mencari empat kriteria yang ada pada calon suaminya. Ya. Wali hasabiha wali madiha wali hasabiha wa jamadiha wali diniha. Dinikahi dikarenakan hartanya, berharta. Ya. Seorang laki-laki ketika ingin menikahi perempuan, maka perempuan itu dinikahi faktor pendorong. Laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan itu karena empat perkara. Ya. Hal itu bukan berarti laki-laki matre. Ya, tidak. Cuma materi, ya, karena Rasulullah membingkan ini. Perempuan dinikahi karena empat perkara, menunjukkan bahwasanya sang laki-laki faktor pendorong, ya, yang dia menginginkan untuk menikahi perempuan tersebut karena hartanya pertama. Ya. Perempuan tersebut ternyata berharta, bangsawan. Ya. Tidak mengapa. Ya, jangan, oh kamu harus ngaca dong katanya. Kamu kan anak rakyat biasa. Jangan sama bangsawan. Ya, gak apa-apa. Keinginan loh. Ya. Tidak ada yang melarang. Ya. Tidak ada kufu. Ya. Setingkat di dalam Islam. Yang kedua, wali hasabiha. Karena keturunannya baik. Ya. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat karena agamanya. Itu patokan laki-laki dalam menikahi. Sehingga ini menunjukkan sang ibu ini, tugas sang ibu untuk mencarikan putranya ini, lihat perempuan yang memiliki empat sifat ini. Ya, yang ideal, yang utama. Ya, berharta, berketurunan baik, ya, kemudian cantik parasnya, dan juga apa? Beragama bagus. Ya. Ya, sampai anaknya baru nikah, ah, kurang bagus, Bu. Apa? Enggak tenang nanti dia. Tuh. Ya. Maka dipilihkan empat sifat ini. Kalau tidak ada empat sifat ini pada perempuan tersebut, kata Rasulullah, fazwar bidzatid din. Pilih agamanya. Ya. Keempat-empatnya umpamanya, atau yang tiganya kurang. Ya. Hartanya kurang. Ya. Miskin ternyata. Ya. Atau apa? Keturunannya kenapapun miskin tapi baik, jelas. Ya. Keturunan yang jelas, bukan bangsawan, bukan darah biru. Ya. Darahnya merah, enggak apa-apa. Baik. Ya. Selama darah merah enggak apa-apa. Baik. Atau bukan dari emas katanya. Tembaga enggak apa-apa, tembaga juga lumayan. Baik. Ya. Atau apa? Kecantikannya sedang. Yang enggak jelek-jelek amat. Enggak jelek sekali, ya lumayan lah. Baik. Ternyata apa? Agamanya bagus. Fadfar bidzatid din, kata Rasulullah. Pilih karena agamanya. Talibat yada, kalau tidak celaka, binasa. Itu kalau tiga kriteria sebelumnya tidak ada, maka agama diprioritaskan. Tetapi kalau empat-empatnya ada, agamanya bagus, yang tiga menunjang, itu yang utama. Ya. Itu menunjukkan apa? Pilihan laki-laki sejati. Pilihan laki-laki sejati, jangan saya yang penting agamanya bagus, Bu. Ya, mau hitam enggak apa-apa. Umpamanya. Umpamanya. Ya. Tapi tentunya kan laki-laki yang normal otomatis empat-empatnya pengen ada semua, iya. Ya. Empat-empatnya dia pengen ada. Itu laki-laki yang normal. Tapi kalau seandainya tidak ada, cari sana cari sini enggak ada. Ada umpamanya yang empat-empatnya ada tapi enggak mau. Bagaimana ini? Ya, empat-empatnya ada, si ibunya ini nemukan, oh ini nih yang saya cari. Tapi giliran ditanya, mau gak ya, neng sama anak saya? Oh maaf, Bu. Ternyata dirinya maaf, sudah di awal sudah maaf. Ya, maaf, saya kayaknya belum pengen nikah ya, lagi serius belajar ya. Padahal apa, menolak secara halus. Tapi alhamdulillah seperti itu. Daripada apa, ditolak mentah-mentah, oh alhamdulillah saya gak mau. Itu masih mending. Masih mending. Maka kalau saya tidak dapat ini, agama yang diprioritaskan, fahamkan ya anak kita, putra kita ini ya. Ya, ibu ternyata dapat yang agamanya bagus, tapi insyaallah deh ya, insyaallah rupanya cocoklah buat kamu. Si ibu di sini paham, memahamkan sang putranya. Ya, ketika mencarikan yang keempat-empatnya ini enggak ada. Ya. Tadi minimal agamanya bagus. Tadi. Maka sang putra ketika itu menerima, ya. Ya, sampai tadi enggak bercermin istilahnya. Ya. Ya. Dia seperti ini tapi keinginannya tinggi. Memang enggak apa-apa, dari segi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuman tadi ketika ujung-ujungnya tidak dapat, ternyata enggak ada yang mau. Ya, pilih yang agamanya bagus. Itu ikhwati fillah. Demikian pula perempuan sama. Ya, perempuan sama. Faktor pendorong dia menerima pinangan sang laki-laki ketika didapati pada laki-laki tersebut empat sifat itu. Nah, ini tugas ayah memilih. Ya. Jangan tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke rumah. Enggak, sebelum datang disortir dulu di luar rumah. Ya. Bila perlu antum melihat di majelis ta'lim. Ya. Sang bapak ini melihat mana di majelis ta'lim ya, seorang laki-laki yang hendak menjadi calon pendamping putrinya. yang belajarnya serius, ya agamanya bagus, syukur apa dia belajarnya, ya, pokoknya memiliki nilai tersendiri, ya akhlaknya, muamalahnya bagus, ya, terkenal di sisi guru-gurunya, di sisi teman-temannya dengan semangat menuntut ilmu, ya, semangat akhlak, penerapan budi pekerti yang baik. Ya, antum sebagai orang tua lebih tahu, bisa melihat kondisi laki-laki tersebut. Ya. Enggak tunggu dia mendekati antum pun enggak apa-apa antum mendekati. Ya. Kadang-kadang apa? Biasanya si laki-laki yang ingin nikah dia deket-deketan cari informasi. Mana nih aba-aba yang punya anak yang sudah gede-gede. Dicari informasinya. Kalau enggak apa? Kadang apa nanya ini kan anak kecil. Dek, dek, dek, dek. Kamu punya kakak enggak? Ini anak-anak kecil itu ditanyain. Cari informasi, si anak punya kakak enggak? Seperti itu. Tapi tentunya yang beradab enggak mungkin seperti itu. Paling dia apa? Cari-cari informasi diam-diam. Seperti itu. Itu yang berani, kadang berkata, berbincang kepada sang ayahnya. Ya. Tapi ketika antum khawatir nih, sayang nih kalau ini jangan-jangan keburu dikait orang. Ya, antum sebagai orang tuanya menawarkan. Itu tidak mengapa. Ya, ketika dengan pilihan antum tepat, ya, pemuda tersebut berharta, ya, berketurunan baik, kemudian rupanya menyenangkan putri antum. Ya. Agamanya bagus dipilih. Ya, kenapa? Karena tadi kata ulama menunjang ketika sifat sebelum agama itu menunjang, harta menunjang, ya kan? Harta menunjang. Ya. Anak kita, ya. Umpamanya kalau si laki-laki itu nggak berharta, ya. Atau nggak punya kendaraan dan yang lainnya. Rela kita melihat putri kita dituntun mau daurah. Dan kaki neng nggak ya, ada kendaraan ini dan yang lain. Oleh karenanya ya ketika Fatimah bintu siapa itu meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilamar oleh dua pemuda yaitu Muawiyah dan Abu Jahal kalau nggak salah, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa amma Muawiyah tu fasu'luk wa amma Abu Jahlin fala yad'u asahu min atiqihi. Ketika dilamar oleh dua orang minta fatwa kepada Rasulullah, menerima yang mana bagusnya? Rasulullah berikan gambaran tentang dua pemuda itu. Adapun Muawiyah su'luk, dia miskin. Bukan berarti Rasulullah menggembosi, jangan mau, dia miskin. Jangan, maksudnya apa? Supaya dia berpikir siap tidak menikah dengan pemuda yang miskin. Ya. Siap tidak? Itu. Adapun Abu Jahal falayatu asahun min atiqihi. Abu Jahal tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ya, imma kata ulama karena suka mukul, siap enggak dengan laki-laki yang suka mukul kamu? Baik. Atau apa? Imma karena suka sering safar. Ya. Ini tongkat ada gembolan di belakang. Baik. Jadi safar terus, siap enggak kamu ditinggal oleh suami nanti? Ya. Seperti itu. Ya. Jadi diberikan gambaran Rasulullah kesiapan seperti itu. Itu faktornya. Ya intinya tadi orang tua baik itu ibunya atau ayahnya pandai-pandai untuk memilihkan. Itu termasuk hak mereka. Wa nu'akkidu huna 'ala annahu yajibu 'alal abi ayyataqiyallaha fi ibnatihi. Ya, sehingga kami tekankan di sini kata Syekh Rahimahullah Ta'ala wajib bagi ayah bagi bapak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala perihal putrinya. Ya perihal putrinya. Rasulullah dalam hadis yang lain idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fajawizuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aliyun. Ya. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, artinya kalian pandang baik agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Ya. Kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Sehingga fayabhatha laha ani zawji salihi, wajib untuk sang ayah mencarikan untuk putrinya ya calon suami yang saleh, annafi alladhi yanfa'uha, yang bermanfaat ya, sehingga bermanfaat bagi putrinya ya, wa yasunuha fi diniha wa dunyaha, dan bisa menjaga putrinya, menjaga agamanya dan menjaga dunianya, wa yakunu aminan 'alaiha, dan terpercaya ya, amanah terhadap putrinya, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun sama ya, bagi putra pun seperti itu, hanya saja jarang ya orang tua yang menekan anak laki-lakinya ya, kebanyakannya orang tua itu menekan anak perempuannya, maka arahkan kepada yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah, alhamdulillah, syukur.